وَكُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan ke pemilik tunggal segala pujian dan sanjungan, Allah Azza wa Jalla, yang telah memberikan kita beragam-ragam nikmat di dalam hidup, yang telah menutupi segala hajat kita di dalam hidup, sehingga benar-benar kenyataan bahwa apapun nikmat yang kita butuhkan di dalam hidup datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak pernah punya kemampuan untuk menghitung dan membilang nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla tersebut. Tidak mampunya kita untuk menghitung karena banyaknya, untuk kita menyadari kita tidak pernah akan mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang terbanyak tersebut. Namun semoga melalui ketaatan yang kita bangun, ibadah demi ibadah yang kita lakukan dan kerjakan menjadi pintu dan upaya tertinggi untuk kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan bahwa pengabdian kepadanya, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla menjadi tugas terbesar manusia dan bangsa jin di alam ini. Allah menciptakan mereka untuk beribadah, dan Allah telah menyiapkan segala apa yang mereka butuhkan. Itulah dia nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketaatan kita untuk mendatangi pintu-pintu kebajikan dan ketaatan dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla pintu terbesar untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allahumma amin, Allahumma amin. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membimbing, mengajarkan, mengarahkan kepada jalan yang lurus, jalan yang akan menyampaikan kita kepada Allah Azza wa Jalla, jalan yang akan menyampaikan kita kepada surga Allah Azza wa Jalla, jalan yang akan menyelamatkan kita dari kobaran api neraka. Semoga juga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita ini hambanya yang mau menyambut, yang siap untuk mengambil, siap terarahkan, siap terbimbing oleh utusannya yang terbaik manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita punya kesiapan untuk menyambut yang diutus ke tengah-tengah kita. Utusan itu adalah orang yang terbaik manusia. Utusan itu adalah orang yang paling suci hatinya manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya termasuk sikap yang tidak tepat termasuk sikap yang keliru di saat Allah Azza wa Jalla mengutus ke tengah kita utusannya yang ditutup pengutusan itu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing, untuk mengarahkan, untuk kemudian memandu menuju Allah subhanahu wa ta'ala dan jalan menuju surganya dan jalan tersamat dari neraka. Namun kita memiliki sikap acuh tak acuh. Mungkin Rasul alaihi salatu wassalam tidak membawa janji-janji duniawi, sehingga banyak yang tidak mau melirik beliau sebagai pembimbing dan juru penyelamat di dalam hidup. Sehingga maaf-maaf diperlakukan beliau sebagai utusan Allah Azza wa Jalla. Terkadang bahasa kasarnya tidak sopan. Bagaimana bentuk ketidaksopanan umatnya alaihi salatu wassalam? Di saat beliau membimbingkan untuk melaksanakan taruhlah, ternyata umatnya tidak mau menerima bimbingan beliau, malah loncat untuk mencari jalan ke B. Atau apa yang beliau telah tuntunkan, ajarkan, bimbingkan, bahkan teladankan, ternyata kita sebagai umatnya memilih sesuatu yang belum pernah beliau ajarkan, belum pernah beliau teladankan, belum pernah beliau bimbingkan. Maka tentu ini adalah sikap yang sangat-sangat tidak sopan kepada Allah Azza wa Jalla sebagai pengutus-utusannya untuk memberi, membimbing, mengarahkan dan mengajar keselamatan di dalam hidup, memberikan hal-hal atau menawarkan perkara yang akan menjadikan dia orang yang paling berbahagia, orang yang paling tenteram, orang yang paling rasa mendapatkan rasa aman di kehidupan ini. Bahkan yang ditawarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam bukan saja bekal untuk kehidupan dunia, tetapi bekal untuk kehidupan di alam barzakh, sampai bekal pertemuan dan perjumpaan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Banyak yang tidak puas, banyak yang tidak sopan kepada beliau sebagai utusan Allah Azza wa Jalla, sekaligus mempertanyakan, menyangsikan tentang beliau, apa yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam dengan menghidupkan hal-hal baru di dalam agama yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari kita perbaiki sikap kita kepada utusan Allah Azza wa Jalla. Memang beliau tidak menjanjikan dunia, tidak menjanjikan kedudukan dan pangkat. Akan tetapi yang beliau janjikan adalah perkara yang akan menyelamatkan kita dari dunia itu, yang akan menjadikan kita lolos dan lulus dari warna-warni dunia itu. Bahkan dari dunia ini kita akan bisa lolos untuk menjadi orang yang paling berbahagia hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, kita dimasukkan olehnya ke dalam hambanya sekali lagi, yang mau dibimbing, yang mau diarahkan, yang punya kesiapan untuk menerima segala bimbingan-bimbingan beliau. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang saya hormati, beliaulah alaihi salatu wassalam telah memberitahukan akan bagian corak hidup dunia ini, dan kita harus lulus darinya. Kita harus lolos darinya. Dua corak dunia ini selalu berlawanan. Kalau kita tidak bisa mensikapinya dengan bimbingan beliau, atau bahkan kita lari dari bimbingan beliau untuk menghadapi corak dunia itu, khawatir kita akan malah menganggapnya menjadi orang sengsara di saat kita menganggap diri kita ini orang paling berbahagia, orang yang paling tentram, orang yang paling segala-galanya. Padahal orang yang paling sengsara dalam pandangan agama. Di dalam kenyataan hidup kita selalu menemukan dan menjumpai warna-warni hidup itu. Tidak hanya dialami oleh makhluk yang berakal, mukmin, muslim, kafir, fasik, para pelaku dosa, juga dialami oleh makhluk-makhluk yang tidak berakal, binatang-binatang. Contohnya, antara bergembira dapat kemudahan di dalam hidup, di situ ada masa-masa kesulitan dan kesusahan. Kedua, mungkin sehat, tapi di sana ada waktu-waktu sakit. Senang gembira, di situ ada waktu susah. Begitu seterusnya, terus warna-warni hidup ini akan menyertai setiap hamba dimanapun dia berada. Maka utusan Allah Azza wa Jalla telah memberitahukan kepada kita, di sana ada landasan-landasan hidup yang akan menjadi penopang dan pelurus untuk tidak keluar jalur di saat kita menghadapi kedua warna tersebut. Kaya, miskin. Tadi kita sebutkan sehat, sakit. Lalu kemudian berbahagia, bersenang ria, tapi hari-hari datang kesusahan, ketentraman, datang gejolak di dalam hidup, kekhawatiran, ketakutan, dan seterusnya menjadikan kita tidak tenang dan tidak tentram di dalam hidup. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah memberikan pesan-pesan yang sangat baik untuk menghadapi corak hidup tersebut. Sehingga jangan sampai kita di saat mendapatkan satu corak, menjumpai corak atau satu bagian dari dua corak hidup itu, kita keluar dari jalur. Bagaimana contohnya? Di saat kita mendapatkan kemudahan mencari rezeki, kemudahan di dalam mencari rezeki, tidak menutup kemungkinan akan muncul pada diri kita akuisme, karena saya, karena kehebatan saya, karena kepintaran saya, karena saya pantas untuk mendapatkan dunia ini, berbagai macam. Padahal ini adalah sikap-sikap yang salah dan keliru. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap salah dan yang keliru itu? Tadi sudah kita sebutkan di awal bahwa segala apa yang kita dapatkan dari nikmat itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang memberinya. Dia yang menggampangkan dan memudahkan jalan-jalan untuk mendapatkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tiada satupun kalian atau apa dari nikmat yang kalian berada padanya, sekecil apapun, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat kita tidak memberikan kontrol yang ketat, terhadap diri kita sendiri tadi muncul di saat kita dibukakan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla, muncul akuismenya. Saya, karena aturan saya, karena saya yang telah merancang, saya semuanya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu menjadi orang sombong, menjadi orang yang punya ujub, saya yang terbaik, saya yang paling bagus, saya dan seterusnya, muncul keangkuhan dan kesombongan. Sehingga tidak boleh kalau sudah sombong dan angkuh muncul ujub, tidak boleh ada orang lain yang melebihi dia, tidak boleh ada orang yang akan lebih dari dirinya, digesek sampai mencuat sifat-sifat hasad pada dirinya, sangat mengerikan. Di saat kita salah dan keliru dan tidak berada dalam bimbingan utusan Allah Azza wa Jalla, cuma hanya menghadapi corak dari dua corak hidup menyenangkan, kita keluar jalur ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Kita tidak mau hal itu terjadi pada diri kita. Dan kita berharap tidak boleh terjadi pada diri kita. Karena kita orang-orang yang beriman tahu kebahagiaan apapun yang kita cita-citakan sampai kepada cita-cita, semuanya itu kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kalau kita mendapatkan kesusahan di dalam hidup, kesulitan di dalam hidup, bahkan berbagai macam cobaan dan ujian menimpa kita, musibah, kalau kita benar-benar mengambil bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, kita tidak akan terjatuh ke dalam keputusasaan. Kita akan bisa tetap berjuang. Kita akan lapang dada menerima itu kalau kita benar-benar berada di dalam bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wassalam memberitahukan sekaligus menitipkan pesan yang berharga. Orang yang tidak pernah merugi di dalam warna-warni hidup itu adalah orang yang punya iman. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, ajaban li amril mu'min, inna amrahu lahu khairun, lahu kulluhu khairun, wa laysa dhalika illa lil mu'min. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sangat mengherankan urusan orang-orang yang beriman itu. Laki-laki ataupun perempuan, sangat mengherankan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, semua urusannya itu adalah baik. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidak ada kerugian pada orang yang beriman. Dia selalu meraih keuntungan dan mendulang laba-laba di dalam hidup. Selalu. Apa itu? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, jika menimpanya sarra, orang yang mendapatkan kebahagiaan, kesenangan di dalam hidup. Kesenangan itu bermacam-macam bentuknya. Apakah dia sehat, menyenangkan dia, atau mungkin dapat gaji menyenangkan dia, atau mungkin mendapatkan cucu menyenangkan dia, anak menyenangkan dia, pangkatnya naik, semuanya yang menyenangkan hidupnya. Orang yang beriman itulah yang paling terbanyak mendulang kebahagiaan dan kesenangan. Apa kata beliau alaihissalatu wassalam? Kalau mendapatkan ini, maka dia adalah syakara. Dia berterima kasih kepada Allah. Tahu kalau semuanya ini datangnya dari Allah. Lalu dia memuji Allah, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kan kita sering lupa daratan. Di saat kita sudah bisa seolah-olah mau terbang, atau sudah di atas, kita lupa daratan. Kita lupa apa yang telah dibimbingkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui utusan-utusannya. Ingin merdeka, ingin bebas, bahkan maaf-maaf kalimat kasar, ingin berbuat semaunya, tidak mau terikat. Karena sudah seolah-olah dia telah menggenggam sekian persen dari dunia. Ma'asyarul muslimin dan muslimat yang saya hormati, kalau orang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, maka segala apa yang akan diridhoinya oleh sang pemberi, yaitu Allah, yang dicintai olehnya, maka dia berusaha untuk melalui, mengejar ridhonya Allah, mengejar cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, mengejar kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla. Apapun yang akan menjadi pembegalnya di tengah jalan, dia hadapi, dia singkirkan segala apa yang akan mengganggu di dalam pengejarannya terhadap cinta, ridha, rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini gambaran dan bentuk orang yang benar-benar berterima kasih dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, warna hidup yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Agar jangan sampai kita keluar dari koridor itu, di saat kemudian dibukakan dunia oleh Allah Azza wa Jalla, semakin menjauh kita dari sang pemberi nikmat yaitu Allah. Semakin menjauh kita dari bimbingan dan arahan sang pemberi nikmat yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini sesungguhnya kerugian di dalam hidup. Orang kan menyangka sudah sampai seolah-olah dia orang yang paling tenang, dia orang yang paling tenteram, dia orang yang segala-galanya. Padahal dia dalam kacamata agama semakin jauh dari pemiliknya dan pemilik segala-galanya di dalam hidupnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini adalah kerugian bagi seseorang yang sedang mendapatkan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, corak yang kedua yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apabila mendapatkan dharrah, segala macam bentuk ujian dan cobaan, musibah berganti musibah, istrinya, besok anaknya, harta bendanya, kedudukannya, terus demikian, merasa tidak tenteram dia, merasa ada orang yang ingin mengusirnya atau ingin menggeseknya atau ingin membuangnya, terus dihantui. Orang yang berimanlah yang paling tenang dan tenteram, yang paling berbahagia di saat datang itu semua menyelimuti hidupnya, maka dia orang yang paling mampu menggunakan kesempatan itu, yaitu dia punya kesabaran untuk menerimanya. Karena dia tahu bahwa kebahagiaan Allah titipkan untuk dia kelola menjadi pintu dan jembatan amal soleh. Demikian juga ujian dan cobaan, dia kelola dengan kesabaran untuk bisa menjadi pintu amal soleh baginya dan buatnya. Maka Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwa yang paling beruntung di dalam hidup adalah orang yang selalu berjalan dalam koridor tuntunan-tuntunan Allah Azza wa Jalla dan bimbingan-bimbingan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwa kebahagiaan seseorang, kegembiraan, kesenangan seseorang itu tidak terlihat dari kemampuan dia untuk mengumpulkan harta-harta benda duniawi. Kebahagiaan seseorang itu tidak diukur karena dia punya jabatan-jabatan yang tinggi. Kebahagiaan itu merupakan hasil pengelolaan seseorang terhadap dasar dan muasal kebahagiaan itu muncul. Itulah yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan sekerat daging dan segumpal darah yang disebut dengan al-qalbu, yaitu hati. Bahasa umumnya, sesungguhnya qalbu itu artinya jantung. Inilah dia landasan kebahagiaan seseorang. Bisa dia mampu mengendalikan dan memegang serta mewarnai dengan warna kebaikan sekerat daging itu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan perlu kita ingat bahwa kita tidak akan bisa mewarnai sekerat daging itu menjadi warna yang terbaik, warna yang terbagus, kalau kita tidak belajar ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena inilah yang telah menjadikan generasi awal umat ini menjadi generasi yang terbaik, menjadi generasi yang berwibawa, menjadi generasi yang menang, menjadi generasi yang menjaya. Bahkan mereka-mereka mampu membeli surga padahal mereka masih hidup di dunia. Mampu membeli surga padahal mereka masih berkecimpung dalam urusan-urusan dunia. Tapi nama-nama mereka telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam surga. Di saat mereka mewarnai sekerat daging itu dengan warna kebaikan yang mereka timba dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita punya peluang, wahai segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kita punya kesempatan untuk bisa meraih seperti yang mereka raih, yang membukakan kesempatan itu buat kita di generasi sekarang ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti jawabannya, siapapun yang menginginkan kebahagiaan, kesenangan, dan juga ketenteraman dan rasa aman yang hakiki di dalam hidupnya, dia tidak pernah bisa meraihnya kalau dia lepas dari ikatan-ikatan ilmu agamanya, ikatan-ikatan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat selalu mendapatkan bantuan dan pertolongan Allah dari Allah Azza wa Jalla melalui pintu ini, yaitu pintu mengkaji dan mendalami terus dan selalu agamanya. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam yang mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seseorang, kebaikan yang kecil sampai yang besar, kebaikan yang ringan sampai yang berat, kebaikan di dunia sampai kebaikan di akhirat, siapapun yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah bukakan peluang dan kesempatan buatnya untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, saya berpesan buat diri saya sendiri dan segenap jamaah bapak-bapak kami, tidak ada istilah terlambat di dalam berbenah di dalam hidup ini dengan ilmu agama. Mari kita sama-sama. Kita buang istilah terlambat. Kita berharap pada sisa-sisa umur kita ini, Allah jadikan berberkah di saat ada kemauan dari diri kita, keinginan di dalam diri kita untuk mau belajar agama Allah Azza wa Jalla, berbenah apa yang telah lewat. Mungkin kita banyak melakukan kesalahan dan kekeliruan atau keluar dari tuntunan. Sekarang kita mulai berbenah, mencari tuntunan, mencari bimbingan, mencari arahan-arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di sisa-sisa umur ini Allah memanggil kita dalam kondisi kita sedang berupaya, kita sedang berusaha. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya tutup, tentunya saya tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus Masjid Nurul Huda yang telah memberikan kesempatan dan waktu luang untuk saya bertatap muka bersama bapak-bapak kami, saudara-saudara kami di rumahnya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap hadirin dan hadirat yang menyempatkan diri untuk menghadiri majlis ini. Sekaligus saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terlaksana dan terwujud. Tidak ada kata dan kalimat kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.